Benarkah DM tipe 1 tidak bisa disembuhkan? Terus herbal apa yang bisa memperbaiki fungsi pankreas? Kalau bisa jangan yang pahit-pahit. Jadi gini, kalau bicara tentang penyakit, Bapak Ibu sekalian, kembalikanlah kepada janji Allah ataupun janji Nabi. Itu dulu, karena itu bagian dari akidah kita. Pertama, janji Allah seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, sering banget kita baca itu. Fa'iza maritu fahuwa yashkin. Kalau aku sakit, kalau engkau sakit, itu kan kisah Nabi Ibrahim. Jika aku sakit, maka dia menyembuhkanku. Itu keyakinan. Maka, mau minum tumbuhan, herbal, obat kayak apapun, kalau Allah tidak berkehendak sembuh, tidak akan sembuh. Demikian juga kalau Allah mau berkehendak sembuh, maka dengan kuasa Allah itu akan sembuh dengan mudah. Itu akidah. Masuknya di situ dulu. Ya contoh mungkin kita bicara terus bagaimana Nabi menjelaskan. Nabi menjelaskan salah satu contohnya lagi. Nabi katakan apa? Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya kata Rasulullah. Hanya dua penyakit yang tidak ada obatnya. Yaitu apa? Tua atau pikun sama mati. Itu kan janji kan? Harus punya janji dulu, tangan kanan kalau minum. Harus punya janji, harus punya keyakinan dulu dengan janji tadi. Kata Nabi tadi apa? Asyifa'u fi salasatin. Kesembuhan itu tiga. Yang pertama, meminum madu, syarbatil asal, kata Rasulullah. Yang kedua, berbekam. Ya. Berarti kan ada janji di situ kan? Ya seperti itu. Lalu kalau kita sudah kuat keyakinan tadi sekalian, maka istainu bisobri wassalah. Langkah selanjutnya adalah ambil wudu, lalu sholatlah dua rakaat, minta petunjuk sama Allah. Tidak usah peduli dengan kata manusia siapapun. Kalau Allah bilang bisa sembuh, maka beri petunjuk apa obatnya. Gitu. Karena jujur aja kalau pakai teori manusia, diabetes tipe 1 itu gak bisa sembuh. Dia harus suntik insulin terus tuh. Kalau pakai teori manusia sih ya. Tapi kalau pakai teorinya Allah, dengan keyakinan, dengan iman, dengan akidah, apa yang mustahil buat Allah kan? Anda bayangkan berapa kali saya dapatkan kemarin itu subhanallah, waktu dalam sebuah safar saya ketemu dengan pasangan suami istri lah gitu kan. Dia sempat berobat, tapi bukan di Indonesia. Dia berobat ke dokter sana, dan dokter kandungan sana bilang gak bisa punya keturunan, anda gak bisa hamil, kata dokternya. Kata dokternya begitu, coba. Dan dia mulai ikutin pola-pola saya yang ada daripada postingan saya, dan subhanallah, itu 3 tahun yang lalu. Kemarin waktu itu, ya 2-3 bulan waktu ketemu saya itu, dia sudah bawa anaknya. Itu kuasa Allah kan? Begitu mudah. Jadi, jangan pernah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa sama Allah. Allah Maha memenuhi janjinya. Jangan khawatir. Ya, seperti itu. Terus, apa obat yang terbaiknya atau mungkin cara-cara itunya? Ya, kalau saya sih sampai detik ini saya lebih, lebih mengambil pemahaman bahwa rempah dan rimpang itu di situ letak mineralnya. Tinggal nanti kombinasikan saja. Ya. Tidak mesti rempah. Karena kalau misalkan kayu manis gitu, kayu manis kan cepat banget urin gula darah. Nggak mesti kayu manis kan. Kita bisa pakai lengkuas, kita bisa pakai serai, segala macam. Ujung-ujungnya kita memperbaiki keseimbangan badan. Memperbaiki keseimbangan badan, gitu.